الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah. Di mana kita masih melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum al-iddah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan jenis al-iddah, bahwa al-iddah terbagi menjadi dua bahagian. Iddah disebabkan karena wafatnya suami, dan iddah disebabkan karena terjadinya firaq, perpisahan antara suami istri. Adapun apabila disebabkan karena wafatnya suami, maka ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Apabila istri dalam keadaan hamil dan ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya hingga melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahunna. Dan wanita-wanita yang dalam keadaan hamil selesai masa iddah mereka ketika mereka melahirkan anak-anak mereka. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa in kanat ghaira hamilin. Dan apabila wanita yang ditinggal mati suaminya tidak dalam keadaan hamil, fa'iddatuha arba'atu ashhurin wa asharatu ayyam. Maka iddahnya itu selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ini masa iddah bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya dan dia tidak dalam keadaan hamil. Wa hadhihi ta'taddu mutlaqan sawa'un adakhala biha az-zawju am lam yadkhul. Maka ini masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya secara mutlak, yakni yang tidak dalam keadaan hamil. Tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah telah terjadi hubungan dengan suaminya atau belum terjadi. Misalnya seorang wanita menikah dengan seorang lelaki, baru saja terjadi, sempurna akad nikah, dan belum terjadi hubungan di antara keduanya. Lalu kemudian suaminya meninggal. Suaminya meninggal. Kata beliau rahimahullah ta'ala, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara mutlak. Li'umumi qawlihi ta'ala, berdasarkan keumuman dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina yutawafawna minkum wa idharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashara. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian dan mereka meninggalkan istri-istrinya, maka para istri tersebut menanti masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Maka di sini disebutkan secara mutlak 4 bulan 10 hari. Ayat ini sifatnya umum. Siapa saja wanita yang ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Tidak ada yang mengkhususkan ayat ini kecuali satu keadaan. Apabila wanita tersebut dalam keadaan hamil. Ini satu-satunya keadaan yang dikecualikan. Berarti keadaan yang lain kembali kepada keumuman firman Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang wanita yang ditinggal mati suaminya menanti masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Termasuk dalam hal ini yang belum sempat terjadi hubungan dengan suaminya. Maka dia menanti masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Dan apabila telah selesai masa iddahnya, maka tidak mengapa seseorang menikahi wanita tersebut atau melamarnya, hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, tidak mengapa setelah melewati 4 bulan 10 hari. Adapun sebelum itu, maka tidak diperbolehkan wanita tersebut menikah dengan lelaki yang lain. Sebab dia dalam masa iddah dan dalam masa ihdad. Nanti akan kita terangkan ada pembahasan tersendiri tentang hukum ihdad. Ketika seorang istri ditinggal mati suaminya, apa yang harus dia lakukan? Walam yarid ma yukhassisu hadhil ayah, dan tidak ada dalil yang mengkhususkan ayat ini kecuali satu keadaan tadi. Wa ulatul ahmal ajaluhunna yadhana hamlahun, dan dikuatkan dengan hadis Subay'ah al-Islamiyah radhiyallahu ta'ala anha. Adapun keadaan yang lain selain wanita yang dalam keadaan hamil, maka penantiannya selama 4 bulan 10 hari. Ini kaitannya dengan masa iddah seorang wanita yang wajib dia lakukan ketika ditinggal mati suaminya. Tsanian, masa iddah yang kedua, iddatu al-firaq, yaitu masa iddah disebabkan karena perpisahan, putus hubungan suami istri, bukan karena wafat, bukan karena meninggalnya suami. Hiya al-iddatu allati tajibu 'ala al-mar'ah allati faraqat zawjaha bi fasxin aw talaqin aw khul'in ba'da al-wutu', yaitu iddah yang wajib dilakukan oleh seorang wanita yang berpisah dengan suaminya, apakah perpisahan tersebut disebabkan karena fasakh? Karena fasakh, yakni dipisah karena fasakh, misalnya seperti khulu', ya, atau fasakh disebabkan karena ada kondisi tertentu. Lelaki menikah dengan seorang wanita, lalu kemudian setelah mereka menjalani rumah tangga setahun dua tahun, ternyata diketahui bahwa suami istri ini ada hubungan saudara sesusuan misalnya. Diketahui belakangan, sebelumnya mereka tidak mengetahui ada hubungan saudara susu, maka harus dipisah. Karena mereka bersaudara, mereka mahram, harus dipisah. Fasakh, bukan cerai, dan bukan pula khulu', tapi fasakh, dipisah. Diputus hubungan suami istri, karena tidak diperbolehkan. Ini disebabkan karena fasakh. Atau talak, atau karena perceraian. Nanti juga akan diterangkan. Atau khulu'in ba'dal wudu, atau terjadinya khulu' setelah ada hubungan di antara keduanya, ya. Karena kaitannya dengan al-firaq, putusnya hubungan suami istri, maka masa iddah berbeda antara seorang wanita yang sudah berhubungan dengan suaminya dengan wanita yang belum berhubungan dengan suaminya. Maka yang di sini beliau mengatakan ba'dal wudhu, bahwa perpisahan itu terjadi setelah sempat terjadi hubungan di antara keduanya. Terjadi hubungan suami istri. Wa la yakhlul halu fiha min umurin. Maka keadaan ini, adanya perpisahan ini, itu tidak terlepas dari beberapa keadaan. Yang pertama, antakuna hamilan. Ketika istri dalam keadaan hamil. Yang kedua, antakuna ghair hamil. Dan istri tidak dalam keadaan sedang hamil. Yang ketiga, la taral haidha li sigarin au aisah li kibarin. Bahwa istri tersebut belum datang bulan, belum mengalami haid. Karena dia masih kecil. Nah, seorang menikahi seorang wanita usianya masih 8 tahun misalnya. Belum datang masa haid. Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di usia 6 tahun. Dan yang demikian diperbolehkan dalam syariat Islam. Dan bukan pelecehan seperti yang difahami oleh sebagian. Maka gimana keadaannya apabila istri tersebut belum datang bulan? Au aisyah, atau istri tersebut sudah tidak lagi mengalami haid karena sudah tua. Jadi sudah menopause. Tidak lagi datang bulan. Tidak mengalami haid. Ini masing-masing ada iddah tersendiri. Maka ini yang penting untuk difahami oleh kaum muslimin, kaum muslimat. Lebih terkhusus para wanita. Mereka harus memahami kondisi ini. Wanita yang dalam keadaan mungkin dia berpisah dengan suaminya. Apakah disebabkan karena wafat atau disebabkan karena perpisahan, cerai atau yang lainnya. Mereka harus mengetahui hukum-hukum iddah tersebut. Jangan sampai masih dalam masa iddah, tiba-tiba sudah menikah dengan yang lain. Maka ini haram, tidak diperbolehkan. Masih dalam masa iddah, sudah dilamar. Dan yang semisalnya. Fa'in kanat hamilan, apabila wanita dalam keadaan hamil, fa'iddatuha tantahi biwad'il hamli. Maka masa iddahnya selesai dengan melahirkan. Li'umumi qawlihi ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah Azza wa Jal, wa'ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahun. Berarti, dari sini kita menarik kesimpulan bahwa wanita yang dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Apakah wanita yang dalam keadaan hamil tersebut ditinggal mati suaminya atau berpisah dengan suaminya? Apabila dia dalam keadaan hamil, maka hukum ini sifatnya umum. Bahwa masa iddahnya selesai dengan wanita tersebut melahirkan anaknya. Apabila dia telah melahirkan anaknya, maka selesai masa iddah. selesai masa iddah. Seorang laki-laki yang menjatuhkan talak kepada istrinya. Dia menjatuhkan talak. Dia mengatakan, kamu saya cerai. Sementara istrinya hamil hamil besar, hamil tua. Keesokan harinya melahirkan. Keesokan harinya istrinya melahirkan. Padahal malam harinya baru saya jatuhkan talak. Talak raji'i. Talak satu. Ketika dia telah melahirkan, berarti selesai masa iddah. Selesai masa iddah. Apabila sebelum melahirkan, suami tidak merujuk istrinya, dia tidak merujuk kembali istrinya, maka keduanya harus dipisah. Karena tidak ada lagi hubungan suami istri. Meskipun baru semalam, dia menjatuhkan talak. Karena istrinya telah melahirkan, maka berarti masa iddah telah selesai. Masa iddah telah selesai. Maka wanita tersebut telah asing. Menjadi wanita asing. Bukan lagi berstatus sebagai istri dari suaminya. Yang menjatuhkan talak. Apabila mereka hendak berkumpul kembali dalam sebuah tali pernikahan, maka harus dilakukan akad nikah yang baru. Dengan mahar yang baru. Memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan. Meskipun baru satu malam. Kenapa? Karena wanita masa iddahnya apabila dia dalam keadaan hamil adalah sampai dia melahirkan. Berapapun lamanya. Baik sebentar atau lama. Dalam kondisi apapun, apakah ditinggal mati suaminya atau karena berpisah dari suaminya. Ini apabila wanita tersebut dalam keadaan hamil. Wa in kanat ghaira hamilin wa hiya min dhawatil hayd. Dan apabila wanita yang berpisah dari suaminya dalam keadaan dia tidak hamil, wa hiya min dhawatil hayd, dan dia wanita yang masih mengalami haid, fa'iddatuha bimururi thalathati atharin ba'dal firaq. Maka masa iddahnya adalah berlalunya thalathati athar. Berlalunya tiga kali suci setelah terjadinya perpisahan. Setelah terjadinya perpisahan. Iqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang dicerai, maka mereka menanti masa iddah untuk diri-diri mereka itu sebanyak tiga quru. Tiga quru. Di sini al-muallif rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat para ulama yang mengatakan yang dimaksud tiga quru adalah tiga kali suci. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud tiga quru adalah tiga kali haid. Nanti insyaAllah ta'ala akan kita terangkan tentang perselisihan yang terjadi kalangan para fuqaha tentang masalah ini. Namun yang menjadi syahid yang ingin kita terangkan di sini bahwa seorang wanita yang mengalami haid, masa iddahnya adalah tiga kali. Apa tiga kali suci atau tiga kali haid. Atau tiga kali haid. Maka dia menunggu. Selama belum berlalu tiga kali haid ini, maka berarti masa iddah belum selesai. Baik haid tersebut, jarak antara satu haid dengan haid yang berikutnya, jangkanya pendek atau panjang. Ada seorang wanita, meskipun ini jarang terjadi, dia mengalami tiga kali haid dalam satu bulan. Satu bulan, tiga kali haid. Ketika dia dicerai oleh suaminya, ketika di saat dia dalam keadaan suci yang belum berkumpul, belum terjadi hubungan, berarti dia menunggu tiga kali haid. Haid, suci, haid, suci, haid. Ketika suci, berarti selesai masa iddah. Diriwayatkan ada seorang wanita dalam satu bulan, dia sudah tiga kali haid. Misalnya, satu hari, haidnya satu hari. Kemudian, sucinya 13 hari. Berarti sudah 14 hari. Hari ke-15, haid lagi dia. Sekali haid, satu hari. Kemudian suci 13 hari. Sudah berapa hari itu? 28 hari. Hari ke-29 haid. Cuma satu hari. Berarti begitu dia suci, selesai masa iddah dalam satu bulan. Selesai masa iddah. Sebaliknya, ada sebagian wanita, jarak antara satu haid dengan haid yang lain, yang berikutnya, itu lama. Mungkin ada seorang wanita, dia mengalami haid, satu haid, misalnya sekali haid, haidnya lama. Mungkin 20 hari, mungkin sebulan. Setelah itu tidak mengalami haid selama setahun misalnya. Setahun tidak haid. Setelah itu haid sebulan. Setahun tidak haid. Berarti baru dua kali haid. Setelah itu haid sebulan. Baru tiga kali. Berarti dua tahun lebih masa iddahnya. Jadi selama wanita masih mengalami haid, maka masa iddahnya adalah tiga kali haid atau tiga kali suci, sebagaimana akan kita terangkan nanti insyaAllah ta'ala. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ. Dan tidak halal, tidak dibenarkan bagi para wanita menyembunyikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di dalam rahim-rahim mereka. Maksudnya, wanita itu harus transparan. Karena ini kaitan masa iddah yang wajib untuk dia jalani. Dia harus menerangkan, saya dalam keadaan hamil. Dia harus menjelaskan itu. Jangan dia sembunyikan. Kalau dalam keadaan hamil, berarti masa iddahnya hingga melahirkan. Atau ketika dia masih mengalami haid, tidak dalam keadaan hamil, dia harus terangkan bahwa sekarang dia mengalami haid. Kemudian suci, haid, suci. Dia terangkan berapa kali, berapa lama haidnya. Jangan dia sembunyikan karena mengharapkan sesuatu. Jangan dia berbohong, berdusta. Maka hendaknya dia tidak menyembunyikan. Dia terangkan apa adanya. Karena itu berkaitan dengan masa iddah yang wajib untuk dia jalani. In kunna yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apabila mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, yang kita terangkan berkaitan dengan masalah iddah. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله.